الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما أن للذي أسبابا ووسائل فلها مفسدات وموانع، مفسدات تفسدها وتزيدها وموانع تمنع حصولها. Setelah beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kemudian beliau mengatakan bahwa sebagaimana kelezatan dan kenikmatan yang hakiki itu memiliki sebab dan memiliki wasilah, maka kelezatan yang hakiki juga memiliki perusak-perusak yang dapat menghilangkan kelezatan dan kenikmatan tersebut, dan pencegah-pencegah yang menyebabkan seorang tidak mampu meraih kelezatan dan kenikmatan yang hakiki itu. Wa man dhaqa hadhihi al-ladzata 'ala haqiqatiha wa ta'ima halawataha, maka barang siapa yang telah merasakan kelezatan ini secara hakikatnya, dan dia merasakan manisnya hakikat tersebut, fa innahu yahsulu lahu ash-shuhhu wal bukhlu bi hadhihi al-ladzah, maka dia akan menjadi seorang yang kikir terhadap kelezatan dan kenikmatan ini. Maksudnya dia berat untuk melepaskannya, dia akan berupaya untuk mempertahankannya. Walhirsu ala hadhihi al-mut'ah, dan dia berupaya untuk selalu menjaga kenikmatan itu. Wal ibtiadu an kulli ma yufsiduha wa yu'akkiruha, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari segala perkara yang dapat merusak dan menghilangkannya. Wa laysa hunaka bukhlun wa shuhhun mahmud illa shuhhul 'abdi 'ala dinihi wa waqtihi wa safa'i fikrihi. Tidak ada kekikiran dan kebakhilan yang terpuji kecuali kikirnya seorang hamba dalam hal mempertahankan dan menjaga agamanya, waktunya, dan kejernihan fikirannya. Wa minhu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam hal ini apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'ud fil kufri ba'da id anqadahu Allah min, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang akan merasakan manisnya keimanan tatkala dia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia darinya. Wa qad dzakara al-Baihaqi rahimahullah, dan telah disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, anna al-'abda idza shahha bil iman, apabila seorang hamba kikir dengan keimanannya, mempertahankan keimanannya, lam ya'ti bima yufsiduhu 'alaihi, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merusak keimanannya tersebut. Kama anna man wajada halawatal hulu lam ya'ti bima yubtiluha, sebagaimana halnya ketika seseorang telah merasakan manisnya sesuatu yang manis pada lisannya, maka dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan rasa manis itu. Man akala shay'an hulwan yas'ubu 'alayhi an yadhuqa wa an yudkhila 'alayhi shay'an yufsidu halawatahu, barang siapa yang dia sudah mengkonsumsi sesuatu yang manis yang dia merasa nikmat dengannya, maka dia sulit untuk mengkonsumsi barang yang lain yang dapat menghilangkan rasa manis dan nikmatnya sesuatu itu. Wa nassal Baihaqi, dan disebutkan secara nas oleh Al-Baihaqi, ala annahu la yajidu halawata ad-din man la yajida ash-shuhha bihi fi qalbihi, bahwa seseorang tidak akan merasakan manisnya agama ini bagi seseorang yang tidak kikir terhadap keimanannya yang terdapat di dalam hatinya. Nabiullah Yusuf kana yaqul rabbis sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, Nabi Allah Azza wa Jalla Yusuf alaihi salam, beliau pernah mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang menjadi ajakan mereka kepadaku. Bilal bin Rabah kana yu'adzabu fi shiddatil harr fi Makkah. Demikian pula halnya Bilal bin Rabah, dia disiksa di tempat yang penuh dengan panas dan terik matahari. Fayatlubunahu wa yad'unahu ila al-kufri wa huwa yaqul ahadun ahad. Dalam keadaan mereka kaum musyrikin mengajak kepada Bilal untuk kembali kepada kesyirikan, kepada sesembahan dari selain Allah, dalam keadaan Bilal tetap mempertahankan keyakinannya dengan mengatakan ahadun ahad. Wa mawaqif at-tadhhiyati lis-sahabati wat-tabi'in was-salaf wal-a'immah kathiratun fi hadha. Dan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pengorbanan yang datang dari kalangan para ulama us-salaf, para tabi'in dan para imam-imam salaf dalam pembelaan mereka terhadap agama ini itu banyak sekali. Faman haqqaqa al-wasa'ila wal-asbaba 'ala al-wajhi al-mardhi. Maka barang siapa yang mampu untuk mewujudkan wasilah dan sebab-sebab yang dengannya dia merasakan kelezatan yang hakiki tersebut dengan cara yang diridai, wabta'ada wa janaba al-mawani'a wal mufsidat, lalu kemudian dia menjauhkan diri dari segala pencegah dan perusak dari kelezatan itu, nala al-ladzatil haqiqiyah fid dunya wal akhirah, maka niscaya dia akan meraih kelezatan yang hakiki di dunia demikian pula di akhirat. Ahyahu Allahu hayatan tayyibah, dan Allah jalla wa ala memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa min dzalika dzauqu halawati ath-tha'at, dan termasuk di antara kehidupan yang baik itu merasakan manisnya melakukan ketaatan dan ibadah. Fa inna Allaha karimun rahimun syakur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemurah, maha dermawan dan maha kasih sayang dan berterima kasih kepada para hambanya. La yudhi'u ajral muhsinin, di mana Allah jalla wa ala tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Fayu'ti Allahu al-muhsina fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dalam kehidupan dunia bagi seorang yang senantiasa berbuat kebaikan, dan pahala dalam kehidupan akhirat itu lebih besar. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fal ihsanu lahu jazaa'un muajjalun wa la budd, bahwa berbuat kebaikan itu ada balasan yang disegerakan dan itu pasti dia rasakan. Min inshirahi sudurihi fi infisahi qalbihi, yaitu balasan yang disegerakan ketika seseorang merasa lapang dada, dia merasa tenang dalam kehidupannya. Wa sururihi wa ladzatihi bi muamalati rabbih azza wa jalla, dalam keadaan dia merasakan sebuah kegembiraan dan kenikmatan pada saat dia melakukan ibadah berhubungan dengan Allah azza wa jalla. Wa ta'atihi wa dzikrihi wa na'imi ruhihi bi mahabbatihi, demikian pula dia merasakan sebuah kenikmatan dan kelezatan pada saat dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan berzikir kepadanya, dan dia merasakan sebuah kenikmatan rohani pada dirinya pada saat dia cinta kepada Allah jalla wa ala. Wal isaa'atu laha jazaa'un mu'ajjalun wa la budd, sebagaimana melakukan keburukan juga ada balasan yang disegerakan dan itu pasti dia rasakan. Min dhiqis sadr, yaitu berupa kesempitan dada. Qaswatil qalb, dan kerasnya hati. Wa tashattutuhi wa zulmatihi, demikian pula pemikiran yang tidak fokus dan dia dalam kondisi yang gelap. Wa hazazatihi wa ghammihi wa hammihi wa huznihi, demikian pula hidupnya menjadi goncang dan dia selalu berada dalam keadaan gundah gulana dan dalam keadaan kesedihan dan ketakutan. Wa khaufih, demikian pula dia dalam keadaan penuh dengan kekhawatiran. Wa hadha amrun la yakadu man lahu adna hissin wa hayatin yartabu fih, dan ini adalah merupakan perkara yang pasti akan dirasakan seseorang dalam kehidupannya di mana dia merasakan ada keragu-raguan dalam kehidup, dalam menjalani kehidupan tersebut. Balil ghumum wal humum wal ahzan wal dhiq uqubatun ajilah. Bahkan kesedihan, gundah gulana, penuh dengan kekhawatiran, kesempitan hidup, ini adalah merupakan siksaan yang disegerakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan keburukan tersebut. Wa narun dunyawiyyah, demikian pula dia akan merasakan neraka di dunia. Wa jahannam hadirah, dan akan disiapkan baginya jahannam. Wa dzakara kalaman jamilan wa nafisan, dan beliau menyebutkan ucapan atau kalimat yang sangat bernilai. Wa dzakara mawaqif an ladzati syekh al-islam ibn taymiyah fi hadzal bab, dan beliau yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan sikap-sikap dan pendirian dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam menyikapi permasalahan ini. Wa minhu, dan termasuk di antaranya, wa qala li Ibnu Taimiyah marrah, bahwa Ibnu Qayyim mengatakan suatu ketika Ibnu Taimiyah mengatakan kepadaku, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Beliau mengatakan, yaitu Ibnu Taimiyah, orang yang dipenjara adalah seseorang yang hatinya dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'suru man asarahu hawah, dan seorang yang ditahan adalah seorang yang ditahan oleh hawa nafsunya. Ayyuhal ikhwatul kiram, para ikhwah yang kami muliakan, inna hirmanallahi al-'abda ladzatal ibadati wa halawatat ta'at min ashaddil 'uqubat. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba tidak merasakan nikmat dan lezatnya satu ibadah dan manisnya sebuah amalan ketaatan, ini adalah merupakan satu hukuman yang paling berat. Al-uqubat qad takunu muajjalah wa qad takunu muajjalah, maka hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ada yang disegerakan, ada pula yang ditunda. Wa qad yajma'u Allahu 'ala al-'abdi baina al-'uqubatayn, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada seorang hamba dua hukuman tersebut. Wa ashaddul uqubat al-uqubatu bisalbil iman, dan hukuman yang paling berat yang dirasakan oleh seseorang ketika dicabut darinya keimanan. Nas'alullah salamah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Wa dunaha al-uqubatu bimautil qalb, lalu kemudian yang lebih rendah dari itu, yang lebih rendah dari hukuman yang pertama adalah hukuman dijadikan hati seseorang menjadi hati yang mati. Wa mahwi ladzati dzikri wal qira'ati wad du'a'i wal munajati minhu subhanahu, dan dihapuskannya kenikmatan dan kelezatan pada saat dia berzikir kepada Allah, pada saat dia membaca Al-Qur'anul Karim, pada saat dia berdoa dan bermunajah kepadanya. Wa rubbama dabbat 'uqubatul qalbi fihi dabibadh dhulmah ila an yamtali'a al-qalbu biha fata'mal basirah wal 'iyadu billah, dan boleh jadi hukuman yang menimpa hati tersebut itu berjalan di sebuah kegelapan sehingga menyebabkan hati itu dipenuhi dengan kegelapan tersebut sehingga hati itu menjadi buta, buta penglihatannya dan buta pula ilmunya. فعلينا أن نحذر من القيود التي تحبسنا من طاعة الله والمسارعة في مرضاته. Maka hendaknya kita berhati-hati dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dari hati-hati yang menjauhkan kita dari kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridainya. وأن نحذر من العوائق التي تمنعنا من التلذذ بمناجاته. Dan hendaknya kita berhati-hati dari penghalang-penghalang yang dapat mencegah kita untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan dengan melakukan ketaatan. Wal mufsidat wal awaiq wal mawani' min al-ladzati katsiratun jiddan. Dan perusak-perusak serta pencegah-pencegah yang menyebabkan seorang terhalangi untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan itu banyak sekali. Nadhkuru ba'daha 'ala sabilil ijmal. Maka kita akan menyebutkan sebagiannya secara global. المفسد الأول، perusak yang pertama، السيئات والمعاصي والذنوب، kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba، perbuatan kemaksiatan dan dosa، وترك الواجبات والتقصير في الحقوق، meninggalkan hal-hal yang diwajibkan lalu kemudian tidak menunaikan hak-hak. Wal i'tida'u 'ala al-khalqi wa zulmuhum wa adiyyatuhum. Demikian pula sikap melampaui batas, sikap berbuat zalim kepada orang lain, menzalimi mereka dan menyakiti mereka. Wa tashtitul qalbi fi ma la yanfa. Dan menjadikan hati itu tercerai-berai memikirkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Wata'alluqu bid-dunya. Seperti hati yang selalu bergantung kepada dunia. Wal inhimaku fiha. Dan tenggelam di dalamnya. Min atharid dhunubi wal ma'asi wal i'radi 'anillah annahu yahrimu al-'abda halawata at-ta'ah. Termasuk di antara pengaruh dari perbuatan dosa, kemaksiatan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal tersebut menyebabkan seorang hamba tidak merasakan nikmat dan manisnya ketaatan itu. Fa idza fa'ala al-'abdu at-ta'ah lam yajid atharaha fi qalbihi min al-halawati wal-quwwati wa mazid al-'aql wal-raghbah. Sehingga ketika seorang hamba melakukan satu amalan ketaatan, dia tidak mendapati pengaruh dari ketaatan tersebut di dalam hatinya, dari kenikmatan, dari kekuatan, bertambahnya keimanan, demikian pula bertambahnya kerinduan dia untuk kehidupan akhirat. Ath-tha'atu as-sahihatu al-maqbulatu tuthmiru thamaratin 'adidatin 'ala qalbi al-insani wa hayatih. Seorang yang melakukan ketaatan, apabila ketaatan itu merupakan ketaatan yang benar, hal itu akan membuahkan berbagai macam hasil yang akan memberikan manfaat dalam kehidupan seorang mukmin. Hal nahnu mimman yajidu hadhihi thamarat? Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang merasakan buah dan hasil dari ketaatan tersebut? Idza kana al-jawabu la, limadha? Apabila jawabannya tidak, maka pertanyaan berikutnya mengapa demikian? Al-'abdu hala ma'siyatihi wa ishtighalihi bisyahwati wal ladzati al-muharramah. Seorang hamba pada saat dia melakukan satu perbuatan kemaksiatan dan dia menyibukkan dirinya dengan melampiaskan syahwatnya dan kenikmatan syahwatnya yang diharamkan, takunu al-ladzatu wal halawatu al-imaniyah fi dhalika al-hal qad istatarat wa dhahabat wa tawarat wa naqasat. Maka dalam kondisi seperti itu, rasa manisnya iman itu akan tertutupi dan akan berkurang, bahkan akan pergi meninggalkannya. Li'anna al-ladzata al-imaniyata idha kanat mawjudatan ala jihati al-kamal la yuqaddimu alaiha al-abdu ladzata al-shahwati. Sebab apabila kelezatan dalam keimanan seseorang itu terdapat pada diri seorang hamba secara sempurna, dia tidak akan mungkin memprioritaskan untuk melakukan kelezatan yang diharamkan dan melampiaskan syahwat yang diharamkan daripada lezatnya dan nikmatnya iman itu. Walihada yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia mukmin. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu mencuri pada saat dia melakukan tindakan pencurian dalam keadaan dia mukmin, yaitu memiliki iman. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang itu minum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan dia mukmin. Ja'a fi ba'd ar-riwayat anna al-iman yartafi'u 'anhu kal-dhullati fa idza raja'a raja'at ilayhi. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika dia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan itu, maka keimanannya itu terangkat seperti naungan awan, sehingga pada saat dia kembali, maka imannya itu pun akan kembali kepadanya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna dhawqa haqiqati al-iman wa mubasharatuhu liqalbihi, bahwa merasakan hakikat dari keimanan dan masuknya keimanan itu ke dalam hati seorang hamba, yamna'uhu min an yu'thira 'alayhi dhalika al-qadr al-khasis, maka hal itu akan mencegah seorang hamba untuk lebih memprioritaskan perkara-perkara yang rendah dan hina itu. وَيَنْهَاهُ عَمَّا يُشَعِّثُهُ وَيُنَقِّصُهُ. Dan keimanan itu akan mencegah hatinya dari melakukan hal-hal yang dapat merusak dan mengurangi keimanannya. وَيَرَى اسْتِبْدَالَهُ بِمَا بِهَا عَمَّا هُوَ فِيهِ. Dan dia menganggap bahwa mengganti apa yang terdapat di dalam hatinya dari keimanan tersebut. كَاسْتِبْدَالِهِ الْبَعَرِ الْخَسِيسِ. Seperti mengganti tahi unta yang sangat rendah, yang sangat hina itu. Bil jauharin nafis. Lalu kemudian diganti dengan permata yang sangat bernilai dan berharga. Wa bai'ihil misk bil raji'. Dan seperti dia menjual minyak kasturi, lalu kemudian ditukar dengan kotoran. Al mufsidu tsani. Kemudian perusak kelezatan yang hakiki yang kedua. Al-khalalu wal-khaltu fin niyati wal-qasd. Adanya kerusakan pada tujuan dan niat seseorang ketika melakukan sesuatu. Wat-taqsiru fi ba'di matlubatil ibadah. Matlubatil ibadah. Al-adabi wal-awamir. Tidak melakukan sebagian dari apa yang menjadi tuntutan di dalam melakukan ibadah. Yadhhab ila as-salah biduni adabiha wa ma tuliba minhu fiha. Dia ketika berangkat untuk mengerjakan sholat, maka dia tidak menunaikan bersama dengan adab-adabnya dan apa yang dituntut baginya untuk dia lakukan. Yasum wa la yatakhallaqu bi akhlaqis sha'imin. Dia berpuasa, namun dia tidak memiliki akhlak seperti akhlaknya orang-orang yang berpuasa. Yatlubul ilm wa ba'dul awami ahsanu minhu adaban wa akhlaqa. Dia menuntut ilmu dalam keadaan sebagian orang-orang awam itu lebih bagus adab dan akhlaknya daripada dia yang menuntut ilmu. Qad yandahu ilaihi ghururun wa takabbur. Ketika dia menuntut ilmu lalu kemudian masuk kepadanya niat-niat yang menyebabkan dia tertipu dan kesombongan terdapat pada dirinya. Yaf'alul ibadata aw yuhsinu ila an-nasi wa fi niyyatihi khaltun wa dakhal. Dia melakukan satu amalan ibadah atau dia berbuat baik kepada manusia, akan tetapi di dalam hatinya ada niat dan tujuan yang rusak. Hadza lahu atharun fil idami alladzati aw naqsiha. Maka ini memiliki pengaruh yang kuat yang menyebabkan seorang kehilangan kelezatan dan kenikmatan di dalam melakukannya. Qala Ibnul Qayyim kalimatan jamilatan an syaikhihi. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengucapkan sebuah kalimat yang indah yang mana beliau menukil dari gurunya. Qala wa sami'tu shaykhal islam ibn taymiyyah yaqul. Kata Ibnul Qayyim, aku mendengarkan shaykhul islam ibn taymiyyah mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa inshiraha. Apabila engkau tidak merasakan ketika melakukan satu amalan, tidak merasakan manisnya amalan itu di dalam hatimu dan tidak merasakan kelapangan pada dirimu, fattahimhu, maka tuduhlah amalanmu. Fa innar rabb syakur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu berterima kasih dan membalas kebaikan untuk hamba-Nya. U'iduhu marratan ukhra. Di sini kalimat ini saya ulangi sekali lagi. Idza lam tajid lil amali, apabila engkau tidak mendapati dalam satu amalan halawatan fi qalbika wa insiraha, rasa manis dan nikmat di dalam hatimu dan kelapangan, fattahimhu, maka tuduh amalan yang kamu lakukan. Fa innar rabb ta'ala syakur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berterima kasih dan membalas kebaikan hamba. Yuwaddihuhu Ibnu Qayyim fa yaqul, maka kalimat dari Ibnu Taimiyah ini dijabarkan dan diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, ya'ni annahu la budda an yuthiba al-'amila 'ala 'amalihi fid dunya. Yang dimaksud oleh beliau bahwa seorang ketika melakukan amalan soleh, Allah pasti membalasnya, membalas atas apa yang dia lakukan dari amalan tersebut dalam kehidupan dunia. Min halawatin yajiduha fi qalbihi. Balasan yang Allah berikan itu adalah ketika seorang merasakan manisnya beramal, manisnya ketaatan yang dia rasakan di dalam hatinya. Wa quwwatin shirahin wa qurrati ain. Dan adanya kekuatan, rasa lapang dan tenang di dalam hatinya dan dia merasakan sesuatu yang menyejukkan hati dan perasaannya. Fahaitu lam yajid dhalik, maka ketika dia tidak merasakan hal tersebut, fa'amaluhu madkhul, maka itu menunjukkan bahwa amalannya ada sesuatu yang disusupi yang menyebabkan amalan itu rusak. Falihada yaqulu ba'du salafi kalimatan jamilatan mufidatan jiddan. Oleh karena itu berkata sebagian para ulama ussalaf sebuah kalimat yang sangat indah, yang sangat memberi faedah dan bermanfaat. Man saffa suffiya lah, barang siapa yang membersihkan amalannya maka akan dibersihkan pula untuknya. Wa man khallata khullita lah, dan barang siapa yang mencampuri amalannya dengan sesuatu yang merusaknya maka akan tercampur pula hasil yang dia rasakan itu. Au khullita alaih, atau akan dicampuri dalam artian akan menyebabkan rusaknya apa yang dia lakukan itu. Fahada yaf'aluhu an-nasu ma'a ummalihim, dan ini dilakukan oleh manusia bersama dengan pekerja-pekerja mereka. Amala idza 'amila 'amalan mutqanan a'tahu haqqahu kamila, ketika seseorang dia melakukan satu pekerjaan yang telaten, yang betul-betul sempurna, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan hasilnya, gajinya pun sempurna. Wa akramahu wa ahsana ilaih, dan bahkan yang memberikannya dia memberikan hadiah untuknya dan berbuat baik kepadanya. Wa man asaa fi 'amalihi aw khallata fi 'amalihi yu'ta 'ala qadri 'amalihi, dan barang siapa yang dia buruk di dalam melakukan pekerjaannya maka dia akan diberikan hasil sesuai dengan apa yang dia lakukan. Min bab at-tawdihi walillahil matsalul a'la, dan untuk memperjelas, dan Allah Azza wa Jalla memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Fa anta ikhtar li nafsika ayy at-turuq turid, ikhtar li nafsika ayy tariqin turid, maka kamu silahkan kamu memilih untuk dirimu jalan yang mana yang hendak kamu tempuh. Tariq as-safa wal ikhlas fatajidu laddatan wa sururan fid dunya wa ajran kamilan yawm al qiyamah, apakah engkau akan menempuh as-safa wal ikhlas, engkau menempuh jalan kejernihan, keikhlasan yang dengannya engkau akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu amalkan berupa kelezatan, kegembiraan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Am tariq at-takhlid fatajidu ba'dahu asy-syaqaa'a wat-ta'ab, atau engkau menempuh jalan di mana engkau mencampuri apa yang kamu amalkan itu dengan hal-hal yang dapat merusaknya sehingga yang kamu capai adalah kerugian dan kebinasaan. Al-mufsidu tsalith, kemudian yang berikutnya perusak yang ketiga. Ad-dukhulu fil fitani wal qili wal qal, senang untuk masuk ke dalam perkara-perkara fitnah dan senang untuk nimbrung dalam perkara-perkara yang menjadi ucapan-ucapan yang ada di tengah-tengah manusia. Wa kathratul khusumati wal jidal, dan senang untuk masuk ke dalam perseteruan dan perdebatan. At-ta'arrudu lil fitan wal inshighalu bima la ya'ni, seorang yang menyemplungkan dirinya, yang dia nimbrung, ikut campur dalam perkara fitnah dan menyibukkan diri dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Yu'athiru fi nafsil insan, hal tersebut akan memberi pengaruh dalam jiwa seseorang. Wa yaqsu qalbuhu, dan menyebabkan hatinya menjadi keras. Fala yajidu halawata at-ta'ati wa ladzata al-munajah, sehingga dia tidak akan merasakan manisnya ketaatan dan kelezatan pada saat dia bermunajat kepada Allah. Wa li hadza jaa an-nahyu 'anil jidal wal khusumat la siyama fil awqat al-fadilat, oleh karena itu telah datang dalil-dalil yang melarang seseorang untuk melakukan pertengkaran dan perselisihan apalagi di waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, seperti pada saat menunaikan ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh ada pertengkaran dan perselisihan pada saat menunaikan ibadah haji. Wa kadzalika jaa an-nahyu 'an mithli hadza fis shaum, demikian pula datang larangan tentang untuk melakukan perkara yang seperti ini, perdebatan ketika seorang sedang berpuasa. La tujadil, la tukhasim, la tarfuth, la tafsuq, in sha'a sabbaka ahadun aw shatamak inni sha'im, jangan kamu mendebatinya, jangan kamu bertengkar dengannya, dan jangan kamu marah kepadanya. Apabila ada seorang mencelamu, ada seorang hendak mencaci maki kamu, maka hendaknya engkau mengatakan kepadanya, aku dalam keadaan berpuasa. Kana ba'du sahabati yatajadaluna fil masjid. Ada sebahagian ketika itu para sahabat mereka berdebat di masjid. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka di satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa akhbarahum anna lailatal qadri qad rufi'at. Dan beliau memberitakan bahwa Lailatul Qadar telah diangkat. Disebab at-talahi wal jidal. Diangkat pengetahuannya dari manusia. Hal itu disebabkan karena adanya perseteruan dan pertengkaran. Kam min jadalin wa khusumatin wa niza'in la fa'idata fih. Berapa banyak dari pertengkaran, perselisihan, perseteruan tidak ada faedahnya sama sekali. Kana sababan li qaswati qulub. Bahkan itu menjadi sebab mengerasnya hati-hati. Wa tafriq al-afkar. Dan menyebabkan tidak fokusnya di dalam berpikir. Wa dhaya'il awqat. Dan tersia-siakannya waktu. Wa ishghalil abna'i wal banat wat tullabi wat talibat. Dan menyibukkan anak-anak lelaki dan anak-anak wanita ataukah santri lelaki dan wanita. Wa yuhramul 'abdu bidzalika ladzatan wa halawatan wa waqtan 'aziman. Sehingga seorang hamba dicegah dari kebaikan dan dicegah dari banyaknya keutamaan. Rawab bin Abi Dunya fi kitabih As-Samt. Ibn Abi Dunya meriwayatkan dalam kitabnya As-Samt. An Salmi ibn Qutaybah. Dari Salm bin Qutaybah. Qala marra bi Bashir ibn Abdullah ibn Abi Bakrata. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika Bashir bin Abdullah bin Abi Bakrah itu lewat di hadapanku. Faqala ma yujlisuka. Lalu kemudian dia bertanya, apa yang menyebabkan kamu duduk di sini? Qultu khusumatun baini wa baina ibni ammin li. Maka aku pun menjawab, ini ada perseteruan antara aku dengan anak pamanku. Idda'a syai'an fi darin. Dia mengaku dan mengklaim ada sesuatu yang ada di rumahku. Dar al-makan al-wasi' alladhi yakun fihi buyut muta'addidah li syakhsin fil 'adah, mithl mujamma'. Jadi yang dimaksud dar dalam bahasa Arab itu kayak kompleks lingkungan yang di situ ada beberapa rumah. Qala fa inna li abika indi yadan ay jamilan wa ma'rufan wa ni'mah. Lalu kemudian dia mengatakan Bashir. Naam, yaqulu li sahib al-khusumah. Naam. Lalu kemudian Bashir dia mengatakan orang ini mengatakan yang berdebat dengannya, dia mengatakan sesungguhnya ayahmu itu pernah melakukan perbuatan baik padaku. Wa inni uridu an ajziyaka biha. Dan aku ingin membalas kebaikan ayahmu lakukan itu. Wa inni wallahi ma ra'aitu min syai'in adhhaba lidin. Dan sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang lebih cepat menyebabkan seorang kehilangan agamanya. Wala anqasa limuru'ah. Dan yang lebih menyebabkan seorang kehilangan harga diri. Wala adya'a liladzah. Dan yang paling menyebabkan seorang kehilangan kelezatan dan kenikmatan. Wala ashghala liqalbin. Dan sesuatu yang lebih melalaikan dan menyibukkan hati. Min khusumah. Dari adanya perseteruan dan pertengkaran. La yujad, al-makna, la yujadu syai'un yudhayyi'u al-ladzata wa yashghalu al-qalb mithl al-khusumah. Makna dari ucapan beliau bahwa tidak ada sesuatu yang menyebabkan seorang kehilangan kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah dan menyebabkan sibuknya hati seseorang yang menyebabkan hati itu menjadi lalai dari adanya perseteruan dan pertengkaran. Anzur ila al-uqqal. Maka perhatikanlah kepada orang-orang yang berakal. Idza sami'a an-nasihata an-nafi'ah yaqbal mubasharatan. Apabila dia mendengarkan nasihat yang bermanfaat, maka dia akan segera menerima nasihat tersebut. Yatruku hawah. Dia meninggalkan hawa nafsunya. Wa hubbal intisar. Dan dia meninggalkan sikap senang untuk menang dalam perdebatan. Idza 'alima al-manfa'ata wal 'aqibata fil istijabati lin-nushh. apabila dia telah mengetahui manfaatnya ketika dia menerima nasihat tersebut. Lam yaqul lakin hadha haqqun li wa ana la budda an uthbita annani ala haqq. Lam yaqul dhalik. Dia tidak membantah ucapan orang ini, yaitu ucapan Bashir. Dia tidak mengatakan saya punya hak, saya harus mempertahankan hakku dan seterusnya. Al intisaru fi ba'd al mawaqif hazimah. Berupaya untuk memenangkan diri dalam sebagian sikap-sikap itu adalah merupakan bentuk kekalahan. Rajul yuridu an yantasir ala zawjatihi. Ketika seseorang dia ingin menang dalam menghadapi istrinya. Wa yuthbit bil adillati annaha mukhti'ah fi syai'in 'adi. Lalu kemudian dia mendatangkan dalil-dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa istrinya itulah yang keliru dan salah. Laisa fihi madarratun fi din wa laisa fihi kharabun li bait. Tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan agama dan juga tidak menyebabkan sesuatu yang merusak rumah. La budda an uthbit annani ala haqq. Maka saya harus membuktikan sayalah yang benar. Hadzal intisar in thabata annaka intasarta wa fuzta hadza naw'un min al-hazimah. Maka bentuk pembelaan diri ini kalaupun benar bahwa kamu yang menang, kamu yang benar, kamu juga tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Wa aswa'u minhu man yuridu al-intisar 'ala abihi wa ummihi wa ithbat anna qawla ummihi aw abihi khata'an. Dan yang lebih buruk dari itu ketika seseorang melakukan pembelaan diri di hadapan ayahnya dan ibunya, lalu dia kemudian mendatangkan bukti-bukti yang menunjukkan ayah dan ibunya itulah yang salah, dialah yang benar. Ba'da an sami'a an-nasiha Bashir aw Salm ibn Qutaybah sami'a an-nasihata min hadha ar-rajul. Maka ketika Ibnu Qutaybah ini mendengarkan nasihat dari Bashir ini, qala fa qumtu li arji', maka dia pun mengatakan aku pun langsung berdiri untuk kembali. Yani meninggalkan majelis. Al-amr fi majlis al-khusumah. Hadha al-khasm al-awwal wa hadha al-khasm al-thani. Jadi kondisi pada saat itu di satu majelis yang terjadi perseteruan. Ini yang pertama dan ini adalah seterunya yang dia bertengkar dengannya. Yani laysa fi baitihi, bukan di rumahnya. Al-khasm amamahu. Artinya orang yang menjadi seterunya ini ada di hadapannya. Qala fa qumtu li arji' fa qala khasmi malak. Maka orang ini setelah mendengarkan nasihat tentang buruknya pertengkaran dan perselisihan, maka dia pun berdiri untuk meninggalkan tempat itu, ingin kembali. Lalu kemudian seteruku mengatakan kepadaku, ada apa denganmu? Kenapa kamu? Qultu la ukhasimuk. Maka dia pun mengatakan, saya tidak ingin bertengkar denganmu lagi. Qala arafta annahu haqqi. Lalu seterunya ini mengatakan, ah, berarti kamu sudah tahu ini aku yang benar, ini hakku ini. Qultu la. Maka aku menjawab, bukan, tidak. Walakinni ukrimu nafsi an hadha. Rafa'u nafsi an hadha. Akan tetapi aku ingin memuliakan diriku dari terjadinya pertengkaran dan perseteruan ini. Wa sa'ubqika bihajatik. Maka saya biarkan ini, ambil saja untuk keperluan dan kebutuhanmu. Qala fa inni la atlubu minka shay'an huwa lak. Maka seterunya itu pun mengatakan, saya tidak akan menuntut sesuatu apapun darimu yang itu menjadi hakmu. Hadha istama'a an-nasihah wa kana 'aqilan wal akhar a'qala min. Maka dia ini mendengarkan nasihat menunjukkan dia orang berakal dan seterunya itu lebih bijak dan lebih berakal darinya. Wa hadha kana tayyiban wa hadha atyab min. Dan dia ini ketika mendengarkan nasihat dia baik dan seterusnya lebih baik darinya. Al-mufsidur rabi. Lalu kemudian yang berikutnya perusak yang keempat. Min mawani'il ladzatil haqiqiyyah al-bid'u wal muhdatsat. Termasuk di antara pencegah yang menghalangi seorang untuk merasakan kelezatan yang hakiki adalah melakukan perbuatan bid'ah. Al-bid'u wal muhdatsat laha mafasid katsirah. Perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini itu banyak sekali sebab-sebab kerusakannya. Alladhi yahummuna huna anna al-khassata min an-nas wal-'ammata tanqusu bi sababi al-bid'i 'inayatuhum bil fara'id wa sunan. Namun yang terpenting untuk kita terangkan di majelis ini bahwa baik orang-orang khusus ataukah orang-orang umum itu akan berkurang dengan sebab bid'ah yang mereka lakukan menyebabkan kurangnya perhatian mereka untuk melakukan perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah. وتضعف رغبتهم فيها. Dan melemah keinginan dia untuk menghidupkan amalan-amalan yang disyariatkan itu. فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب أي في البدع والعبادات المبتدعة. Engkau mendapati seseorang dia bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan bid'ah dan bahkan dia ikhlas ketika melakukannya. Dia kembali kepada Allah ketika melakukan perbuatan bid'ah itu. ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن. Dan dia melakukan dalam perkara-perkara bid'ah tersebut hal-hal yang dia tidak melakukannya ketika melakukan hal yang wajib dan yang sunnah. حتى كأنه يفعل هذه عبادة. Sehingga seakan-akan dia melakukan perkara bid'ah ini sebagai suatu ibadah. ويفعل الفرائض والسنن ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة. Sementara ketika dia melakukan kewajiban dan amalan-amalan sunnah, dia menganggap itu sebagai adat istiadat saja yang dia kerjakan. وهذا عكس الدين. Dan ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang disebutkan di dalam agama. قال ابن تيمية. Berkata Ibn Taymiyah. فيفوته بذلك. Maka hal tersebut menyebabkan dia tertinggal. ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع. Hal itu menyebabkan dia tidak mendapatkan pada saat dia melakukan hal-hal yang wajib dan sunnah tersebut dari ampunan Allah. Dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak menyebabkan hatinya itu menjadi lembut dan tidak terdapat kesucian pada dirinya dan tidak terdapat kekhusyuan. Wa ijabatid da'wah. Dan menyebabkan tidak terkabulkannya doa. Wa halawatil munajah. Dan tidak merasakan manisnya bermunajat kepada Allah. Ila ghairi dzalika minal fawaid. Dan yang lainnya dari faedah-faedah yang dirasakan oleh seorang ketika melakukan kewajiban dan sunnah tersebut. Wa illam yafutuhu hadza kulluh. Kalaupun dia tidak mendapatkan, dalam arti kalaupun dia tidak mendapatkan seluruh dari keutamaan tersebut, fala budda an yafutahu kamaluhu, maka secara sempurna dia tidak akan meraih keutamaan-keutamaan dalam melakukan ibadah itu. Al-mafsad al-mufsidul khamis wal akhir. Kemudian yang kelima, perusak yang kelima dan ini yang terakhir, at-taqsiru fil huquq, ketika seorang tidak menunaikan hak-hak. ومن أعظمها حقوق الوالدين. Termasuk di antara yang paling agung dan yang paling utama adalah menegakkan hak-hak kedua orang tua. وحقوق الزوج. Demikian pula menunaikan hak-hak حقوق pasangan, istri atau suami. وحقوق الآخرين من أموال وأعمال. Atau menegakkan hak-hak orang lain baik yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan satu pekerjaan dan amalan. وقد يلبس الشيطان على العبد ويرغبه في عمل فاضل. Dan terkadang syaitan memberi waswas kepada seorang hamba dan menganjurkan dia untuk melakukan satu amalan yang memiliki keutamaan. ويشغله عن حق واجب. Dan hal itu melalaikan dia untuk menunaikan sebuah hak yang wajib untuk dia tunaikan. وهذا من الخطأ. Dan ini termasuk di antara bentuk kekeliruan. Waqad qala al-ulama'u qadiman hikmatan 'azimah. Dahulu para ulama mereka menyebutkan satu kalimat yang bijak yang sangat agung. Wa qa'idatan nafi'ah. Dan sebuah faedah yang sangat berfaedah. Aina tullab tadribud du'ah man mawjud huna? Man syaghalahu? Akh Ghazi mawjud. Muhammad Salim. Abu Hudzaifah. Akhbar. من شغله من شغله الفرض محمد سالم أين أنت يا محمد بن سالم موجود من شغله الفرض عن النفل أحسن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. نعم محمد أكمل. ومن شغله أحسنت. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. Barang siapa yang ketika dia tersibukkan dengan melakukan amalan kewajiban yang menyebabkan dia meninggalkan yang sunnah, maka dia adalah orang yang diberi udzur, wajar. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور مخدوع. Dan barang siapa yang ketika dia melakukan amalan sunnah namun menyebabkan dia meninggalkan sebuah kewajiban, maka ini orang tertipu. Ba'dhun nasi 'indahu duyunun wa huququn lil akharin. Ada sebagian orang dia punya hutang dan dia punya hak yang harus dia tunaikan kepada orang lain. La yahrisu ala ada'iha ila ahliha. Namun dia tidak berupaya untuk untuk menyelesaikan apa yang menjadi hak dia kepada orang tersebut. Lakinnahu idza ja'at ba'dhu al-a'mal at-tatawwu'iyyah yunfiq fiha. Akan tetapi ketika datang giliran amalan yang sifatnya anjuran bukan satu hal yang wajib, maka dia rajin bersedekah. Tajiduhu yahrisu ala mathalan sufrah li-iftar as-sha'im fi Ramadan. Misalnya ada seorang dia semangat untuk menyiapkan buka puasa untuk orang-orang berpuasa. Ba'dal jum'ah tara khalf al-masjid munkus min at-ta'am makan. Ya, misalnya setelah Jumat dia sibuk membuat bungkusan-bungkusan untuk orang-orang yang setelah salat Jumat dapat bingkisan makanan. Min aina hadha? Min fulan. Dari mana ini nasi bungkus ini? Dari si fulan. عنده ديون للآخرين وعنده حقوق وأموال وواجبات. Padahal dia memiliki hutang-hutang kepada orang lain yang seharusnya itu perkara yang wajib yang harus dia selesaikan dulu. هذا من تلبيس الشيطان. Maka ini bentuk talbis dan godaan dari syaitan. وكذلك بعض الأزواج قد يهتم بالعلم والتعلم والتعليم والدعوة ويضيع أولاده وأهله. بدل أولاده وأهله. يعني يبالغ. Demikian pula ada sebagian orang dia semangat di dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, semangat dalam mengajar, tapi dari sisi yang lain justru dia melalaikan anak-anaknya dan keluarganya. Wa hakadha tajidu talbis asy-syaitan fi katsirin min al-a'mal al-fadilah wal-mahdhulah. Maka demikianlah engkau akan mendapati sekian banyak dari talbis godaan syaitan dari sekian banyak amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Ba'dhu az-zawjati يحصل منها اهتمام بالعلم او بتعليم او بدعوه وتهمل زوجها وتهمل بيتها وتهمل بناتها واولادها. Ada sebagian istri itu dia serius semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengajar, dalam berdakwah, akan tetapi hal itu menyebabkan dia menelantarkan anak-anaknya, menelantarkan suaminya, tidak perhatian kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya. أيها الآباء والأمهات. Maka para orang tua, para aba dan ummahat. أيها الأزواج والزوجات. Demikian pula para suami dan istri. نحن في زمن. Kita ini berada di satu masa. الحرص فيه والحفاظ فيه على رأس المال أفضل غنيمة ومنفعة. Pada saat kita berupaya untuk menjaga رأسul mal, apa yang menjadi modal utama yang ada pada diri kita, ini lebih utama untuk kita jaga dan kita pelihara. Jelas. Cukup ini. Yakfi hadza. Hadhihi isyaratun sari'ah liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Maka apa yang saya sebutkan ini adalah merupakan bahasa-bahasa isyarat bagi seorang yang memiliki hati atau dia senantiasa menyimak, mendengarkan dalam keadaan hadir, apa hatinya itu hadir, memperhatikan apa yang kami sampaikan. Ij'ali amamaki al-wajibat al-awjab fal-awjab al-awla fal-awla. Maka hendaknya engkau melihat skala prioritas di hadapanmu. Dahulukan yang paling wajib, kemudian yang wajib, kemudian yang berikutnya. Rawal hakimu fi mustadrakih. Al-hakim meriwayatkan dalam mustadraknya dari hadis Muad radhiyallahu anhu. Dari hadis Muad radhiyallahu anhu, wahassanahu ba'dul ulama. Dan sebagian para ulama menghukumi hadis ini hasan. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya memungkinkan aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Min idami haqqihi 'alaiha. Hal itu disebabkan karena besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. Dan seorang wanita dia tidak akan merasakan manisnya keimanan hingga dia menunaikan hak suaminya. فلا يجوز لنا أن نستهين بأي خطأ أو تقصير في حق الله أو حق عباده. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memandang rendah atau memandang remeh sama sekali kekeliruan apapun dan bentuk apapun yang berkaitan dengan menunaikan hak Allah atau hak para hamba. فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ سَبَبٍ يُحْرَمُ لَذَّةَ الْعِبَادَةِ وَحَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Karena sesungguhnya seseorang dia tidak mengetahui dari sebab yang mana yang menyebabkan dia dicegah dari merasakan kelezatan dan kenikmatan ketika melakukan ketaatan. Al-mufsidul sadis wal akhir. Wal akhir. Lubah-lubah. Berarti di ralat tadi itu yang kelima terakhir. Ini ada ternyata ada yang keenam yang terakhir ini. Perusak keenam yang terakhir. Al-mufsidul sadis wa min akhtari ma yufqidul 'abd لذة المناجاة والعبادة وحلاوة الإيمان وهو لا يشعر. Termasuk di antara yang paling berbahaya yang menyebabkan seorang hamba kehilangan rasa lezat dan nikmat dalam melakukan ibadah dalam keadaan dia tidak merasakan. ما ذكره ابن تيمية. Apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah? أن صاحب الهوى. Bahwa seorang pengikut hawa nafsu. المتعصب. Yang dia fanatik. الظالم. Yang dia zalim. Al-mu'tadin. Yang dia melampaui batas. Al-muntasib ila salah. Dan dia menisbatkan dirinya kepada kebaikan, kesolehan. Qad yustajabu du'a'uhu liman yuhib au ala man yakrah. Terkadang dikabulkan doanya orang yang seperti ini tadi sifatnya. Kadang-kadang doanya dikabulkan untuk orang yang dia senangi atau pada saat dia berdoa kejelekan kepada orang yang dia benci. Wa yakunu mustahiqqan lil 'uqubah. Dan hal itu menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Qala Ibnu Taimiyah. Berkata Ibnu Taimiyah, fa in lam yahsul lahu ma yamhuuh ayyadhamb. Apabila tidak ada, tidak terdapat padanya sesuatu yang dapat menghapusnya yaitu dari perbuatan dosa, min taubatin aw hasanatin mahiyah. Dari bertaubat atau melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan dan dosa, atau syafaat ghairihi atau ghairi dzalik, atau adanya syafaat dari yang lain atau yang lainnya. Wa illa faqad yu'aqab. Kalau tidak ada yang demikian maka boleh jadi dia mendapatkan hukuman. Imma bi an yuslaba ma kana 'indahu min dzauqi ta'mil iman wa wujudi halawatihi. Ada kalanya hukuman itu dengan cara dihilangkan darinya rasa nikmat dan lezat dengan keimanan yang terdapat pada dirinya. Dia tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan itu. Fayanzilu an darajatihi fil iman. Sehingga hal tersebut menyebabkan dia semakin rendah derajat dan kedudukannya. Wa imma an yuslaba amal al iman. Dan ada kalanya hukuman tersebut pada saat dihilangkan darinya amalan yang berkaitan dengan keimanan. فيصير فاسقا. Hal itu menyebabkan dia menjadi orang yang fasik. وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق. Dan ada kalanya hukuman tersebut dengan cara dihilangkan asal keimanan yang terdapat pada dirinya sehingga keimanannya hilang secara menyeluruh yang menyebabkan dia kafir dan munafik atau kafir yang tidak munafik. قد تدعو لشخص بأن ينصره الله. Terkadang engkau mendoakan kebaikan kepada seorang, semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya. Wa huwa zalimun. Dalam keadaan orang itu zalim. Aw indahu naw'u dhulmin wa khata. Atau dia memang ada jenis kedzaliman yang dia lakukan atau jenis kesalahan. Fal wajib addu'a'u lahu bil hidayati was-salah. Yang wajib kamu mendoakan kepadanya semoga Allah memberikan hidayah dan kebaikan untuknya. Lakin litta'assub ad'u lahu. Namun disebabkan karena adanya sifat fanatik terhadap orang itu, maka dia pun mendoakan kepadanya. Bi'an yantasir. Agar kemudian dia yang menang, dia yang diberikan kemenangan. Wa akunu ana min ahli shalah. sehingga dia menganggap aku termasuk di antara orang yang baik ketika berdoa. Fayustajabu du'ai. Lalu kemudian doaku pun dikabulkan. Wa u'aqabu 'inda Allahi illam yahsul hunaka mani'un min al-'uquba u'aqabu bi salbi halawati al-iman. Ad'u fayustajabu du'ai walakin hadha ad-du'a dhulm. Yakunu sababan li'uqubati Allahi li. Lalu ternyata doa yang dia lakukan tersebut walaupun dikabulkan, namun itu doa yang salah, itu doa yang keliru, yang kemudian dengan doa tersebut boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum dia, yang termasuk di antara hukuman kepadanya dia tidak merasakan kelezatan dan kenikmatan ketika melakukan ketaatan. Fa yakunu hadha alladhi da'a idza ra'a istijabat Allah li du'aihi. Maka orang yang berdoa ini apabila dia melihat bahwa Allah mengabulkan doanya, tusibuhul ghurur wal ujub wa yafrah. Hal itu menyebabkan dia tertimpa penyakit ujub, dia tertipu, dia merasa bangga karena doanya dikabulkan. Ya'taqidu anna hadhihi karamah min Allah. Lalu dia meyakini bahwa ini bentuk karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Qala Ibn Taymiyah wa laysat fil haqiqati karamah. Maka diterangkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, ini bukan bentuk karamah kemuliaan yang Allah berikan. Wa innamal karamatu fil haqiqah ma naf'at fil akhirah. Sebab yang dimaksud karamah, kemuliaan yang Allah berikan secara hakiki adalah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Aw naf'at fid dunya wa lam tadur fil akhirah. Atau memberi manfaat dalam kehidupan dunia namun tidak memudaratkan kehidupan akhiratnya. Amma hadha faqad darratuhu fid dunya wa fil akhirah. Adapun perbuatan orang ini ketika dia mendoakan kebaikan untuk orang yang zalim, itu memudaratkan dia bahkan di dunia demikian pula di akhirat. Fa huwa qad hurima ladzata at-ta'ah, hurima ladzata at-ta'ati wal munajah wa fil akhirati 'adzabun shadidun illa yaghfirillahu lahu. Maka hukuman di dunia dia tidak merasakan kelezatan dan nikmat ketika melakukan satu amalan saleh dan ketaatan, sedangkan hukuman di akhirat baginya azab yang pedih. Hakadha yaf'alul hawa bi ahli shalah. Maka itulah yang dilakukan oleh hawa nafsu kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Fa kaifa bi ghairihim. Maka terlebih lagi kepada mereka yang tidak memiliki kesalehan. As'alullah bi mannihi wa karamihi an yarzuqana qalban salima. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan keagungannya, semoga Allah memberikan kepada kita qalbun salim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak memiliki kekhusyuan. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ada wa subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hadiratullah.